Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah. Menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia. Walaupun segala telah punya, penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista. Jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawadu, hidup indah semanis madu. Akhlak merawan kamu, berkisah pun selalu dirindu. Tapi bila hati hati ria, batin selalu sengsara. Rindu puji dan puja, akhirnya hina dan nista. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup.